Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya akan sampaikan tausiah ini sampai jam 6:30, 60 menit. Setelah itu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya faham ini bukan hari libur, hari kerja. Bapak ibu yang mau pulang silakan pulang, tak apa-apa. Jangan sampai tersinggung, jangan sampai merasa berat hati. Alhamdulillah subuh ini kita dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Haji Musa Rejeksah beserta rombongan. Hadir pula bersama kita Bapak Aspidum Kajati. Hadirin hadirat tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang menganggap kalau dia sakit berarti dia sedang diazab Allah. Ada orang yang berkeyakinan kalau terbakar, hilang, meninggal itu berarti laknat dari Allah. Ini perlu dibetulkan pemahamannya. Ini keliru, salah. Sakit belum tentu laknat. Justru sakit itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki, itu cara Allah menghapuskan silap, salah dan dosa. Justru yang dianggap laknat itu adalah dalam kitab judulnya Tanbihul Mu'tarrin. Tanbih artinya peringatan. Mu'tarrin orang yang tertipu. Ada orang-orang tertipu di dunia ini. Maka di situ disebutkan nama penulisnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ulama besar yang hidup di abad ke-10 Hijrah. Apa kata beliau? Orang yang kena azab adalah orang yang tertidur malam sampai tak sempat tahajud. Itu orang yang sedang kena azab. Tak usah ngaku, diam-diam aja lah. Siapa yang malam ini tak tahajud sampai tertidur, bangunnya menjelang azan subuh, itulah orang yang sedang kena azab atas dosa di waktu siang. Tapi Allah masih sayang sama dia. Dosanya waktu siang itu diazab Allah dengan tidak menikmati manisnya tahajud malam. Diazab Allah di dunia supaya di akhirat nanti tak dapat lagi azab. Dosa orang yang melakukan perbuatan maksiat di waktu siang, maka diharamkan Allah mendapatkan manisnya, nikmatnya munajat, bersujud, berdoa di tengah malam. Nah, jadi banyak yang kita anggap azab sebenarnya bukan azab. Miskin bukan azab, susah bukan azab, risau bukan azab, duri menusuk tapak kaki bukan azab, dilaporkan ke mabes bukan azab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru azab adalah ketika tertidur lelap sampai azan subuh tiba. Alhamdulillah malam ini yang paling afdolnya tahajud itu jam berapa Pak Ustaz? 1/3 malam. Malam itu dihitungnya sejak jam berapa? Dari mulai setelah Isya. Jadi ngitungnya dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 3. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu cara membagi malam itu. Maka yang paling afdal adalah 12:12. Itu makanya ada ustaz dulu menjelaskan kapan waktu yang afdal salat tahajud ustaz? Ya agak-agak jam 2 lah. Tapi zaman Nabi tak ada jam. Dari mana ustaz tahu jam 2? Ustaz kok tanya-tanya. Udah begitu dari dulu. Cara ngitungnya begitu. Ngitung malam itu dari azan isya ke azan subuh. Nah, jadi kalau dihitung dari jam 8 azan isya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau saya tahajud jam 9 Pak Ustaz, sah. Tapi waktunya tak afdal, tak utama. Dia mau pergi naik pesawat ke luar negeri, pesawatnya jam 11. Habis isya itu sholat dia. Tapi tak ada tidur dulu. Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Itu beda tahajud sama qiyamul lail. Tak dapat tahajud karena tak tidur, dapat qiyamul lail. Jangan menunggu tidur sampai tak tahajud. Kok kenapa tak pernah sholat malam? Itulah aku payah, aku kalau udah tidur nih azan subuh baru bangun. Maka ma la yadraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tak dapat semuanya, jangan tinggalkan semua. Tak dapat di awal waktu, di tengah waktu. 12, 1, 2, bagus, tapi berat. Banyak di antara bapak ibu yang siangnya terlalu lelah, sehingga waktu malamnya pun payah. Maka bangunnya udah mau azan-azan subuh. Azan subuh jam 5. Bangun jam 4. Apakah hilang tahajudnya? Tetap. Jam 4 tetap bangun tahajud. Yang paling bagus sekali adalah mandi di waktu subuh. Kenapa begitu? Oh, mandi waktu subuh ini kan kena rematik Pak Ustaz. Yang rematik itu dari azan maghrib ke jam 12 malam. Makanya dilarang banyak sebagian orang meyakini jangan mandi maghrib, nanti dicubit hantu. Biru-biru kulit. Pergeseran waktu siang dan malam, dulu anak-anak kecil selalu dilarang, jangan lari-lari maghrib, banyak setan. Nah, yang tak boleh itu adalah dari mulai tenggelam matahari sampai jam 12 malam. Adapun dari jam 1 ke subuh, bahkan ada terapi penyembuhan mandi malam. Sehat, segar bugar. Oleh sebab itu maka bagus bangun malam mandi. Tapi tak sampai pada wajib hukumnya. Apalagi dia banyak silap salah berdosa, kemudian mandi taubat dia. Diniatkannya mandi taubat. Bagus sekali. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang silap salah buat dosa, summa yatathahhar. Bersuci dia. Suci ada tiga. Mandi, wudu, tayamum. Yang tak bisa mandi, wudu. Wudu pun tak bisa, kata dokter tak boleh kena air. Kalau kena air mati. Tayamum. Belajar tayamum bagus. Yang tak bisa tayamum, tak mungkin tak bisa tayamum. Tak bisa tayamum sendiri, ditayamumkan. Boleh dia ditayamumkan, diajarkan tayamum. Tayamum tak bisa, mati je lah. Habis sudah batas limit waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita masih hidup malam ini? Banyak orang lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, lebih hebat dari kita, mati. Orang kalau nengok saya, banyak. Wah, aku tengok gaya ustaz ni tak lama lagi. Banyak orang yang lebih sehat dari saya, mati duluan. Saya hidup. Ustaz sering-sering jogging biar agak segar sikit. Banyak habis jogging mati. Tapi jangan takut jogging gara-gara ini. Yang olahraga tetap. Kita sehat hidup hari ini bukan karena olahraga. Kita hidup ini bukan karena rajin check up. Kita hidup ini bukan alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa dibuat Allah ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amala, amal. Jadi kita masih hidup subuh ini, jangan sampai salah jawab. Pak, kenapa bapak masih hidup sampai sekarang? Saya ini rajin jaga 4 sehat 5 sempurna. Banyak orang makannya sehat, dijaganya betul. Bapak makan ini takut kolesterol, bapak makan ini takut darah tinggi, bapak makan ini takut gula darah. Menguap, mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Surat Al-Mulk juz 29 surat yang pertama. Allah ciptakan hidup mati ini, dibuatnya kita hari ini hidup tujuannya untuk beramal. Makanya alhamdulillah kita balas semua nikmat Allah itu subuh ini, kita bangun buka mata langsung beramal. Apa amal yang pertama? Zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dulu orang begitu kalau bangun tidur, bangun alhamdulillahilladzi. Dia enggak sekarang, begitu bangun langsung ambil HP. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersih, apa sholat yang paling bagus dilaksanakan? Sholat sunat wudu. Dalilnya mana? Hadis riwayat dari Bilal bin Rabah. Bilal, ya Rasulullah, ku dengar suara selopmu dalam surga. Suara sendal bergesek ke lantai, kresek, kresek, kresek, kresek. Apa maknanya kalau kita dengar suara selop orang? Itu menunjukkan dia dekat, suara selopnya kedengaran. Sebagian orang begitu, ada juga sebagian lagi tak terdengar suara selopnya, tercium bau asapnya. Merokok. Ku dengar suara selop sendalmu dalam surga, hai Bilal. Apa amal kau, Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah bersuci berwudu. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah diajarkan Nabi. Tak pernah Nabi mengatakan, hai orang beriman, kalian kalau habis wudu, sholat sunnahlah kalian. Tak pernah. Itu murni inisiatif, ide dari Bilal. Setiap habis wudu, sholat sunat dia. Setiap habis wudu, sholat sunat dia. Lalu kemudian Allah tunjukkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini balasan amal Bilal. Nabi bertanya, itu bukan Nabi tak tahu. Nabi mau ngasih tahu pada orang yang menuduh bahwa perbuatan baik itu jangan asal dilaksanakan. Nih perbuatan baik yang tak pernah dibuat Nabi, tapi disetujui Nabi. Engkau masuk surga gara-gara amalmu, wahai Bilal. Maka kita pun kalau mau ikut amal baik, habis wudu, sholat sunat. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi al-wasliyah pakai usolli, Muhammadiyah tak pakai usolli. Allahu Akbar. Niatnya di mana? Dalam hati. Tak usah berkelahi antara al-wasliyah Muhammadiyah. Kau, aku dua-dua tak pernah buat. Parah. Seumur hidup tak pernah sholat sunat wudu agak sekali. Buatlah banyak-banyak Pak Ustaz, asal setiap habis wudu sholat sunat wudu. Bagus sekali. Lalu setelah sholat sunat, ayatnya Pak Ustaz terserah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Qulil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa yang ingat? Kebetulan orang baru balik haji. Ingat ayat haji? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ayat apa ingat? Ayat tentang kurban Pak Ustaz. Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa aja ayat yang kau ingat? Itu baca. Kalau tak membaca ayat Pak Ustaz, sholatnya sah. Membaca ayat itu hukumnya sunnah. Tak dibacanya ayat sah. Tapi parah kali lah itu pula. Baca ayat pun tak bisa. Kalau kul huwallah aja saya baca Pak Ustaz, sah. Ada sahabat Nabi membaca ayat dalam sunnah, sholat sunnah. Dari mulai habis isya sampai azan subuh. Ayatnya tak diganti-gantinya, kul huwallah aja. Namanya Qatadah bin Nu'man. Nama kitab yang menceritakan Al-Musnad. Nama pengarang Al-Musnad Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241. Nama kerennya Imam Hambali. Hambal artinya karpet. Orang Medan bilang ambal karpet kan. Coba bawa ambal tuh, ambal. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab itu disebutkan, hadisnya sahih. Qatadah bin Nu'man salat sunat dari Isya sampai subuh, ayatnya kul wallah, tak diganti-gantinya. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang aneh ini, ayatnya tak diganti-gantinya, kul wallah aja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Kul huwallah itu sama dengan sepertiga Qur'an. Dibacanya bolak-balik dari Isya sampai subuh, maka dia sudah seperti menghatamkan Qur'an berkali-kali. Nah, jadi yang hafal kul huwallah jangan berkecil hati. Ini lah yang kutunggu-tunggu nih Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sholat sunat wudhu, bagus lagi sholat sunat taubat. Asal disebut tau, ah, terbayang toco. Makan. Makan tak salah, tapi makan dalam Islam itu tujuannya liuqimasul bahu, menegakkan tulang belakang. Ini Bapak Ibu bisa tegak tulang belakang ini kan karena makan semalam. Coba kalau tak makan, asal agak-agak mau duduk tumbang. Oleh sebab itu maka masalah makan tak salah. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Lalu kemudian sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Apa dosa saya Ustaz? Kenapa saya mesti sholat sunat taubat? Dosa saya apa? Dosa engkau karena kau mengaku tak berdosa, itulah dosa. Jangan sangka dosa itu mencuri, merampok, berzina, minum khamar. Mengaku tak berdosa, itu sudah dosa. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inni tubtu ila rabbi, aku bertobat sehari semalam. Istaghfartu, aku beristighfar sehari semalam. Akthar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dosa Nabi? Mana ada dosa dia? Dia bukan pernah buat dosa berzina, makan haram. Tak ada dosa dia. Di zaman jahiliyah pun orang jahiliyah menggelar dia Al-Amin, orang paling jujur dan amanah. Ternyata diteliti ulama, kenapa Nabi itu istighfar taubatnya sampai 100 kali sehari semalam? Apa salah dia? Karena dia menghitung lupanya dihitung sebagai dosa. Lupa dia dihitung dosa. Kalau lah lupa kita ini dihitung dosa, tak ada kita ini masuk surga. Dalam sembahyang pun kadang lupa. Allahu Akbar, nampak kunci dalam laci. Fawailul lil musallin. Kata siapa? Kata imam ayat yang kedua, rakaat kedua tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka? Ara'aita. Untung ada yang meluruskan. Ini tak selamanya ustaz itu betul. Jangan ustaz itu salah dilurus diteruskan juga ayatnya. Ara'aita allazi yukadzibu biddin? Tahukah kau siapa yang mendustakan agama? Bukan orang yang minum khamar. Orang mendustakan agama bukan orang korupsi. Siapa orang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau ada orang rajin puasa sunat, bolak-balik haji ke Makkah, tapi anak yatim tak bayar uang sekolah, dia diam, itulah orang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Saya baru dapat video. Anak kecil bersandar di dinding, digeser sama petugas, jatuh, mati dalam kelaparan. Pengamen gembel meninggal dalam kelaparan tak makan. Siapa yang bertanggung jawab dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya bolak-balik ke Makkah, walaupun haji dan umrohnya banyak. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mengapa Abu Bakar, Umar, malam-malam Umar bin Khattab keliling. Umar bin Khattab malam-malam keliling, didengarnya suara mak-mak memasak, klontang-klonteng, klontang-klonteng, ditengoknya yang dimasak batu. Kenapa kau masak batu? Anakku menangis, ku suruh diam, dia tak diam, jadi aku pura-pura masak biar supaya dia tertidur. Celaka Umar bin Khattab itu khalifah dia, tapi kami tak dapat ini sembako, tidak sembako, gandum. Pergi Umar bin Khattab ke Baitul Mal, diambilnya gandum, dimasukkannya ke dalam goni, dipikulnya sendiri, dia sendiri mengantarkan. Nih, kenapa tak disuruhnya stafnya, hei staf tolong kau pikulkan gandum, dak? Dia takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan lagi Umar bin Khattab di suatu malam, belusukan dia tengah malam, didengarnya ada suara ibu-ibu menyuruh anak gadisnya membungkus air susu kambing. Bungkus nak, bungkus. Ya mak, bungkus cepat sikit, besok kita jual. Ya, kau campur sikit pakai air. Campur pakai air. Kenapa kita campur pakai air? Nanti kalau tahu Umar bin Khattab, mana dia tahu, dia sedang tidur di rumah. Umar bin Khattab sedang nguping. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Umar bin Khattab tak tahu. Umar bin Khattab tak tahu mak, tapi Allah melihat siapa yang sedang menengok perbuatan kita ini. Dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ditandai Umar bin Khattab rumah, itu rumah. Besok disuruhnya utusan, kau cari rumah di sekian-sekian gang sekian, cari anak gadisnya, mau kita pinang. Untuk anak dia, bukan untuk dia. Itu beda Umar dulu sama Umar sekarang. Yang namanya Pak Umar yang tersinggung pula, tersinggung sakit hati, lapor juga ke polisi. Payah kali lah ceramah ini sekarang. Begitulah orang-orang yang merasa tak berdosa, ternyata kalau dihitung dosa menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditengok dosa menurut Umar bin Khattab, dosa yang sekarang kalian tengok sebesar ujung rambut, di zaman sahabat Nabi menengok itu sebesar bukit Uhud. Dosa yang kalian tengok sekarang sebesar ujung rambut, di zaman Nabi sebesar bukit Uhud. Begitulah orang sekarang menyepelekan dosa. Kau kan berdosa. Alah, tak banyak kali. Tetangga kita lebih parah dari itu. Menyepelekan dosa. Dosa besar, dosa kecil, bukan ditengok dosanya, tapi di hadapan siapa dosa itu dilakukan. Bukan ditengok besar kecil dosa, tapi di mana dan di hadapan siapa dilakukan. Ngupil, maaf cakap. Ngupil, ngorek tai hidung. Mana pula dosa itu? Carilah ayat Quran yang melarang ngorek hidung. Tak ada. Tapi coba kalau dilakukan di istana negara, diliput 10 stasiun TV live. Diundang ke istana, dapat penghargaan, pas sedang duduk-duduk ngupil. Semua TV, RCTI, SCTV, MNC TV, TVRI, semua live. Itu jadi berita besar apa tak besar? Besar. Semua orang menengok. Kalau perbuatan kecil ditengok orang banyak menjadi besar, bagaimana dengan perbuatan kita yang disaksikan oleh yang maha besar? Oleh sebab itu maka jangan pernah menyepelekan yang kecil. Inti yang ingin saya sampaikan, jangan sampai merasa tak berdosa. Kita ini banyak silap, banyak salah, banyak salah. Apa dosa saya? Apa dosa saya? Apa silap saya? Saat kau merasa tak bersalah, tak bersilap, tak berdosa, saat itu engkau adalah orang paling banyak berbuat silap, salah dan dosa. Yang paling afdal salat sunnah taubat. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah, yang belum besok malam mudah-mudahan masih hidup lagi. Setelah sholat sunat taubat, ini mesti ini Pak Ustaz. Namanya juga sunat. Ini kan cerita kita ini sunat, bukan wajib. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau tidak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Ini lima kotak ini jangan digeser-geser. Perintahnya kuat, wajib. tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Kurang kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Jangan digeser. Yang sunat dinaikkan ke wajib, yang makruh dinaikkan ke haram. Sesak napas orang. Udah diatur itu semua sama ulama fikih. Nama ilmunya fikih. Orang yang paham fikih itu disebut faqih. Ah, itu tuan faqih itu. Apa arti faqih itu? Entahlah, dari dulu dah gitu. Siapa tanya? Nama ilmunya fikih. Nama orang yang berilmu tentang fikih itu namanya faqih. Jamaknya fuqaha. Sudah begitu menurut para ulama fuqaha. Ya. Kata ustaz itu tadi fuqaha. Iya, fuqaha. Fuqaha itu apa? Ya, ulama-ulama juga lah. Ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fikih. Jamaknya fuqaha. Setelah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Usalli sunat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Sholatul layli masna masna. Sholat malam itu dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Berapa rakaat Pak Ustaz? Nabi Muhammad SAW 8 rakaat. Saya tak sanggup Pak Ustaz 8 rakaat. Jadi kalau saya buat 2 rakaat, jadilah daripada tidak sama sekali. 2 rakaat. Ada orang-orang dulu pernah membuat 2 rakaat nih Pak Ustaz. Ada Utsman bin Affan pernah buat 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz. Rakaat kedua 15 juz. Kalau rakaatnya banyak, ayatnya pendek-pendek. Siapa itu? Anaknya cerita. Nama anaknya Abdullah. Nama ayahnya Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Nama atuknya Hambal. Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Abdullah, ya. Ayah kau ulama besar. Oh, imam mazhab. Mazhab yang ketiga. Paling tua, Hanafi. Nomor dua, Maliki. Nomor tiga, Syafi'i. Nomor 4, Hambali. Ayahnya imam mazhab yang keempat di Baghdad, Irak. Ayah kau ulama besar. Ulama besar, hebat. Berapa rakaat sembahyang malamnya? 300 rakaat. 300 rakaat sebelum masuk penjara. Begitu masuk penjara, disiksa, sakit. Keluar dari penjara 150 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal. Kita berapa rakaat? 8 rakaat. Itu pun ayatnya sehembus nafas. Saking kencangnya tak ingat. Nauzubillah. Jadi membandingkan diri kita ini dengan ulama. Ada ulama namanya Sajjad. Sajjad artinya orang banyak sujud. Maka disebut dia dengan Imam As-Sajjad. Namanya Ali. Nama atuknya Ali juga. Ali bin Husain bin Ali, suami Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dihitung dari Nabi keberapa dia itu? Ali bin Husain bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cicit Nabi. Namanya Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan. Abidin orang ahli ibadah. Zainal Abidin perhiasan ahli ibadah. Sajjad karena banyak sujud. Sujudnya sehari semalam 1000 kali. Begitu disebutkan dalam biografinya Syiar A'lam An-Nubala. Saya sebutkan cerita ini supaya kita jangan membesarkan diri merasa amal sudah banyak karena menghitung diri dengan orang yang tak sembahyang. Kalau tengok masalah akhirat, tengok ke atas. Tengok ulama-ulama, tengok imam-imam yang hebat-hebat luar biasa. Musim haji, ini jamaah haji pulang. Mereka pun pergi juga ke Makkah melaksanakan haji. Imam Syafi'i, satu lagi pula Imam Ali Hadis Yahya bin Ma'in, satu lagi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Jadi Imam Syafi'i sama Imam Hanbali itu sezaman. bahkan guru dengan murid. Imam Syafi'i gurunya, Imam Hambali muridnya, walaupun berbeda mereka dalam masalah fikih, sama-sama haji, satu tahun, satu rumah, satu kamar. Balik sholat isya dari Masjidil Haram, tidur di kamar. Imam Syafi'i berbaring miring, Imam Hambali tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, sampai azan isya. Selesai sholat subuh di Masjidil Haram, pulang, Imam Syafi'i bertanya, Hambali, ya, ku tengok kau tadi malam dari isya sampai subuh tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, apa yang kau buat? Kata Imam Hambali, aku mengkhatamkan Quran dalam tahajudku malam tadi. Imam Syafi'i bertanya ke Imam Yahya bin Ma'in, Yahya, ku tengok kau tadi malam miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan, tak tidur-tidur, apa yang kau buat? Aku sedang menyeleksi hadis sahih, hadis palsu, hadis sahih, hadis palsu, hadis sahih, hadis palsu. Tidak pakai laptop, bukan macam ustaz sekarang. Lalu mereka bertanya balik ke Imam Syafi'i, Syafi'i, kau menengok kami berarti kau tak tidur tadi malam? Tidak. Apa yang kau buat? Aku mengeluarkan hukum halal, haram, makruh, mubah, 200 hukum keluar tadi malam dari Quran dan hadis. Andai kita jamaah yang keempat malam itu, kebetulan satu kloter sama orang itu, apa lagi yang kita buat malam itu agaknya? Mungkin asyik memoto mereka bertiga aja lah. Begitulah kita kalau dibandingkan ulama salaf. Itu yang salaf tuh. Salaf artinya hidup di abad 3 pertama. Yang kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku, tsumma alladzina yalunahum, seabad sesudah itu, tsumma alladzina yalunahum, seabad sudah itu. Tiga abad pertama ini disebut dengan generasi salaf. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan saya salaf, salaf kudis. Yang betul itu adalah kita pengikut ulama salaf. Bukan kita ini salaf. Salaf kaki tiga ialah pengikut ulama salaf kita ini. Mengikut akhlak mereka, mengikut ibadah mereka. Kalau kita ikut mereka, maka kita akan bisa bersama dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dapat 8 rakaat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu 8 rakaat. Ya. Yang menengok siapa? Istri dia, namanya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aku tengok Nabi salat. Berapa rakaat Nabi salat? Kata dia 11 rakaat. Karena 8 ditambah 3 ditutup dengan witir. Ij'alu akhira salatikumul laila alwitra. Jadikanlah salat malam kalian yang terakhir ditutup dengan witir. Makanya habis tahajud 8 itu tutup witir. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Bagi yang mau 3 rakaat satu salam, tidak pakai tasyahud awal supaya tak sama macam maghrib. Tapi bagi yang mazhab Syafi'i dibuat dia 2-1. Witir kan ganjil Pak Ustaz. Ya. Lalu yang 2 itu apa namanya? Syafa'. Wal fajri walayalin asri wasyaf'i wal watri. Watri ganjil, syafa' genap. Jadi sholat 2 rakaat dulu. Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Aku sholat syafa' 2 rakaat sepaket dengan witir lillahi ta'ala. Habis itu baru sholat witir 1 rakaat. Dia masih 3. Pilihlah. Masjid ini kemarin waktu bulan Ramadan witirnya 2-1 atau 3 rakaat 1 salam. 2-1 dengan 3 rakaat 1 salam. Dalam mazhab Syafi'i lebih afdal 2-1, karena yang 2 rakaat 1 salam itu iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, lebih banyak amalnya. Tapi saya tak menyalahkan yang 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal supaya tak sama dengan maghrib, karena ada juga dalam pendapat para ulama. Tak perlu mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Nah, habis witir, sholat hajatnya kapan Pak Ustaz? Kalau mau sholat hajat, bisa sebelum tahajud tadi atau di sela-sela dari tahajud ke witir. yang penting setelah habis witir tutup selesai. Waktu menjelang azan subuh, apa yang perlu kita lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Paling bagus nih waktu sahur menjelang azan subuh, banyak-banyak beristighfar. Ambil tasbih istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tasbih-tasbih yang tergantung di kaca spion itu cabutlah. Udah lama betul mobil itu bertasbih dah. Jangan sampai mobil itu masuk surga, awak masuk neraka. Cabutlah, cabut. Nah, besok cabut. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar? Tiga balasan orang banyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Kesusahannya diberikan Allah kesenangan. Wa razaqahu min aitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Hati susah senang bukan karena harta. Karena banyak orang kaya raya mati bunuh diri karena hatinya sempit. Orang yang disempitkan Allah dadanya, dipendekkan Allah pandangan matanya, sejengkal saja dia menengok dunia, mudah stres, depresi. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia. Bukan karena PHK, bukan karena tak ada kesempatan kerja, bukan karena miskin rakyat jelata. Angka bunuh diri terbesar di dunia di Eropa dan Amerika yang kaya raya. Kenapa? Stres, depresi. Mereka pakai mobil mewah, pakai baby Benz, pakai BMW, kena penyakit insomnia, tak bisa tidur malam. Orang kita naik sudah kok tertidur. Sampai ke simpang Marendal, padahal mau belanja ke simpang Limun. Bayangkan itu. Bapak ibu pikir tidur ini masalah sepele. Berapa banyak orang kaya tak bisa tidur, makan pil tidur. Betul tak cerita? Oleh sebab itu kalau ada kawan tertidur, diamkan aja lah. Nah itu dia sedang dalam nikmat yang besar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka Allah Ta'ala beri kelapangan hati kepada Nabi Musa alaihi salam dalam doanya. Rabbishrahli, lapangkan dada ni ya Allah, karena dunia ini penuh dengan masalah, masalah, masalah, masalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dilapangkan Allah dadanya. Apa kata Allah? Alam nasyrah laka sadra. Minta kelapangan hati. Kalau cerita masalah sempit sekarang ini, saya yang paling sempit hati saya. Saya sedang dilaporkan. Tapi karena didoakan oleh para jamaah, terutama yang paling banyak mendoakan saya, inilah panitia masjid subuh nih. Ya Allah, kami sudah memasang tenda di belakang. Cuma kalau sampailah Ustaz itu stres, tak bisa ceramah, hancurlah program kami. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berzikir, bersolat, bertasbih, beristighfar, bukan berarti manusia tidak menghadapi masalah, karena dunia tempat masalah. Tapi dengan berzikir, bertasbih, beristighfar adalah merubah cara kita menghadapi masalah. Allah berikan kelapangan hati, Allah berikan kesabaran, Allah berikan. Banyak orang-orang soleh itu mati di tiang gantungan. Siapa contohnya? Tonton film Umar Mukhtar, pejuang dari Libya yang menggantungnya Mussolini. Mussolini, Said Qutb meninggal di tiang gantungan. Pagi-pagi pas mau dia digantung itu, malam itu mimpi dia menengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang dia mau digantung, malamnya jumpa Nabi itu diceritakan dalam ceramah ulama besar dari Mesir namanya Syekh Abdul Hamid Kishi. Syekh Abdul Hamid Kishi. Pas mau digantung pagi itu tersenyum dia. Nampaknya tiang gantungan itu macam tangan bidadari sedang melambai. Tak sabar dia mau mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan macam orang-orang stres yang mau disuntik mati, ketakutan, ada permintaan macam-macam. Kok mau mati ini mau minta apa? Lontong sayur gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hanya tempat persinggahan sejenak dalam perjalanan panjang sementara sampai ke tujuan. Hidup ini tak sampai seperti setengah sayap nyamuk. Bukan sayap pesawat, sayap nyamuk. Hidup ini hanya setetes. Kalau dapat jangan sombong, karena yang kau dapat cuma setetes. Yang kaya raya, yang pejabat, yang hebat, cuma setetes. Yang tak dapat pun jangan terlalu sedih, karena yang tak dapat itu pun cuma setetes. Kita semua akan mati menghadap Allah. Apa yang akan dibawa? Berjumpalah ulama yang populer, yang masyhur, yang punya banyak jamaah, ulama fikih, dengan ulama yang tak terkenal, ulama mastur yang tak dikenal masyhur, ulama tasawuf. Meninggal ulama fikih yang populer, yang terkenal, yang viral, yang masyhur, yang hebat, yang punya jabatan itu, mimpi berjumpa ulama tasawuf. Apalah yang kau dapat di akhirat dengan kepopuleran, dengan jabatanmu, dengan kehebatan namamu itu? Diambilnya debu, ditiupnya di tapak tangan. Itulah, itulah follower-follower. Itulah semua. Ambil debu, hembuskan ke tapak tangan. Tak bermakna. Lalu mana yang membuat engkau dapat rahmat Allah? Dua rakaat di tengah malam yang sunyi saat tak ditengok orang. Itulah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu paksa-paksakan diri, pasang alarm jam waker agak dua biji. Dua tak juga terbangun, beli jam yang ketiga yang bisa menyipak. Supaya terbangun kita di hadapan Allah. Rahimallahu imra'an. Allah mencurahkan rahmatnya pada suami. Allazi ayqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Allah mencurahkan rahmat pada suami yang membangunkan istrinya dengan menyiramkan air, mengajak dia tahajud malam. Rahimallahu mur'atan. Allah merahmati istri perempuan. Ada laki-laki, ada lagi tren sekarang LGBT. Na'uzubillah. Rahimallahu mur'atan, Allah merahmati perempuan. Allati ayqazat zawjahu, zawjaha, yang membangunkan suaminya. Al-mu'minun, suami. Wal-mu'minat, istri. Ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Walaupun kewajibannya itu suami. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, suami, suami, qu anfusakum, jaga istrimu, wa ahlikum, anakmu, naro, dari api neraka. Aslinya yang mengajak sholat, yang mengajar sholat, yang membangunkan sholat, yang mengingatkan sholat, suami. Tapi dunia sudah mau kiamat. Yang sekarang banyak bertanya, ustaz, apa doanya biar suami saya mau sholat? Jadi laki kau tak sembahyang? Enggak. Dari dulu atau sampai sekarang? Memang dari nikah tak sembahyang. Kenapa mau sama dia? Saya pun dulu tak sembahyang. Belakang-belakangan ini taubat saya, Pak Ustaz. Laki saya tetap Fir'aun. Sabar ibu, sabar, banyak-banyak doa sama Allah. Dua gendangnya, kalau tak dia mati, ibu mati. Inilah bapak nih, cerita laki ibu tu mati, bapak ketawa pula. Mestinya sedih lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya azan subuh pun berkumandang, tahanlah kita dengan wudu tadi. Kalau wudunya batal, diganti tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kalau saya ragu, Pak Ustaz, batal apa tak batal? Batal apa tak batal? Al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan yang kuat tak mungkin dirusak oleh ragu. Hatta tasma'a sautan, jangan kau wudu lagi, jangan kau batalkan sholatmu. Kalau datang bisik-bisik, batal wudumu, batal wudumu, batal wudumu, batal wudumu, jangan kau berhenti sholat. Hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara. Au tajidari'an, atau kau cium bau. Dengar suara, tercium bau, baru batal. Tak ada suara, tak ada berbau, tak batal. Tak bersuara, bau, batal. Kadang kita ini kan diganggu-ganggu setan, udah batal, udah batal, udah batal, udah batal. Itu memang kerja setan. Jangan disalah-salahkan setan. Kenapa setan ini gini? Itulah kerja aku, kata dia. Itulah kerja dia, SOP dia. SOS, standar operasional setan. Nah, azan subuh ke masjid. Raka'atal fajri, dua rakaat qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang paling kaya di dunia ini sekarang? Bill Gates. Yang punya Microsoft. Siapa yang paling kaya di dunia ini sekarang? Yang punya Yahoo, yang punya Google, Facebook. Siapa yang paling kaya di dunia ini sekarang? Yang paling kaya sekarang adalah kita, karena kita sudah dapat dunia dan seisinya. Qobliyah subuh. Yang tadi qobliyah subuh. Yang tadi tak qobliyah subuh, masbuk terlambat. Boleh qobliyah subuh setelah sholat subuh. Tapi jangan di masjid. Balik ke rumah, qobliyah subuh. Qobo, diganti. Tapi jangan tiap-tiap subuh. Sekali-sekali. Kalau tiap-tiap subuh itu namanya hobi. Usalli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan. Ayatnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kenapa itu ayat yang dipilih? Qul ya ayyuhal kafirun. Kau boleh tetangga dengan non muslim, kau boleh sekantor dengan beda agama, tapi sebelum matahari terbit kau sudah kuatkan akidah wala ana abadu ma abadtum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum. Rakaat kedua kuatkan benteng. Tuhanmu bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Meminta hanya kepada dia, Allahu somad. Siapa dia? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu barulah sholat subuh. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Kalau sudah sholat subuh macam sholat Jumat begini, ini tanda Palestina tak lama lagi akan merdeka. Amin. Tapi jangan subuhnya aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Allah bisa karena biasa. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Oleh sebab itu anak-anak kecil ini dibangunkan pagi. Sholat subuh, sholat subuh, sholat subuh. Sholat subuh nak, sholat subuh nak, kata ayahnya. Apa kata maknya? Biarkan aja lah bang, tanggal merah. Mana ada sholat tanggal merah? Oleh sebab itu maka dididik dia. Kalaulah sempat dia nanti tua, agak-agak nyasar, agak-agak salah jalan sikit, tapi nanti teringat dia. Mungkin bapak bukan ustaz, tak pandai berceramah, tak pernah mengajar dia, ya ayyuhallazina amanu. Tapi tangan bapak menenteng tangan dia, asal mau ke masjid tarik dia, nanti sampai masanya diingatnya itu. Saya berjumpa sama promotor musik. Promotor musik tahu sendirilah, band itulah sembahyang dia. Putar juga kepalanya, tapi mabuk. Bukan berzikir. Saya tak sholat Pak Ustaz, tak puasa Pak Ustaz. Kalau sudah membawa grup musik tur 6 bulan. Dari mulai Aceh, Medan, Riau, Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu. 6 bulan. Tur lagi Kalimantan, tur lagi. Sampai akhirnya suatu petang duduk saya di atas pentas musik mau show nanti malam, habis masang-masang lampu segala macam, pas matahari mau tenggelam nampak saya merah di ufuk barat, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas sedang itu teringat saya almarhum ayah menenteng tangan saya ke masjid dulu waktu kecil. Saya tinggalkan semua, tobat saya. Betapa kenangan kecil ke masjid berkesan luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah bosan, jangan pernah muak. Kenapa? Boleh jadi di situ nanti titik Allah mengingatkan memori dia, nyasar-nyasar dia, salah jalan dia, pakai narkoba dia, diskotik dia, tapi akhirnya dia berputar, dapatnya jalan balik menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh. Ustaz besok jadi imam ya. Jangan dulu, suara saya ini sedang keras. suara berceramah ini keras, dibawa menjadi imam, macam kopi kering bunyinya. Alhamdulillah. Makmum di belakang, macam tak ada aja imam lain. Kita tahu diri, teman-teman petantang petenteng ustaz, silakan maju Pak Ustaz. Iya, kita ukur diri kita. Ada imam yang lebih layak, maju. Biarlah imam tetap aja Pak, maju. Yang kedua, saya tak mau maju ini petantang petenteng, takut salah adab. Rupanya di masjid itu tak pakai kunut, awak berkunut. Rupanya masjid itu berkunut, kita tak berkunut. Gara-gara kunut, kata jamaah, ah ustaz itu tak berkunut, tak usahlah kita dengar ceramahnya. Kunut ini hukumnya sunat abad dalam mazhab Syafi'i. Kalau lupa baca kunut, sujud sahwi. Imamnya lupa, sujud sahwi. Makmumnya ikut sujud. Allahu Akbar, subhanaman layanamu wa layashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar, duduk, sujud lagi. Subhanaman layanamu wa layashu. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut mazhab Syafi'i. Rupanya masjid kita tadi berkunut. Allahumma ihdina fi man hadait. Makmum tinggal amin. Lima amin. Allahumma ihdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Watawallana fi man tawallait. Amin. Wabarik lana fi ma'atain. Amin. Waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Sisanya tak diaminkan, baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqdu 'alaika wa innahu la yadhillu man walaid wa la ya'zu man 'alaita barakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu 'ala ma qadaita nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tak hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Doa sunat, diam aja. Yang wajib itu rukun Fatihah. Sunat baca. Tak bisa baca, diam. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah salat pula kita tak keluar masjid. Mamin muslimin yuznibu dzamban. Man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah. Habis salat dia tak keluar masjid tapi duduk berzikir. Majlis ilmu ini majlis zikir. Karena yang kita bahas, kita ceritakan, tak ada lain, Quran hadis pendapat ulama, Quran hadis pendapat ulama. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Mudah ngitungnya. Sekarang maghrib jam berapa? Jam 6.39. Nanti sholat isyrok mulai jam 6.39. Tapi tak berlaku di Saudi Arabia. Ini untuk Indonesia tropis. Bagi yang payah untuk menghitung kapan mulai sholat sunat isyrok, maka 6.39 sholat sunat isyrok. Syarat sholat sunat isyrok 3. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah, sampai terbit matahari. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq. Pakai qaf. Isyraq artinya terbit matahari. Kalau pakai kaf, isyraq syirik. Kau sembahyang apa tadi? Sembahyang isyraq. Ah, sembahyang syirik lah. Nama waktunya syuruq. Nama salatnya isyraq. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Nanti kita salat sunat isyraq. Habis ini saya jawab pertanyaan. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Status hadis hasan, layak diamalkan. Siapa yang salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat. Apa pahalanya? Kanat lahu ka ajri ajatin wa umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Yang sudah bayar ONH jangan bangga. Bayar 2017, berangkat 2031. Kenduri tiap tahun. 2030 mati. Tapi Allah kasih jalan lain. Yang tak punya duit jangan kecewa, jangan kecil hati. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat. Tapi yang udah bayar ONH jangan ditarik balik. Jangan nanti balik dari sini pergi ke bank. Saya tarik balik ONH kenapa? Tadi udah dapat pahala macam haji dan umrah. Tak dapat sekali sehari, seminggu sekali. Alhamdulillah subuh ini dapat kita laksanakan. Akhirnya saya mulai jam tadi 6:30, sekarang 6:30 sesuai janji 60 menit. Diurutkan dari mulai bangun tidur sampai terbit matahari. Selanjutnya kita jawab pertanyaan. Nanti selesai ini kita masing-masing langsung sholat sunat isyraq masing-masing. Supaya saya kasih tahu supaya jangan menghidupkan kamera masing-masing. Kita sedang safar. Safar maksudnya musafir. Namanya safar, orangnya musafir. Ketika masuk masjid, masuk waktu sholat maghrib, apakah bisa kita berimam sholat maghrib seperti biasa, tidak jamak qasar, setelahnya baru kita menjamak qasar? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil pun, kendaraan pun masuk ke masjid, halaman masjid maksudnya, bukan dalam masjid. Banyak sekarang orang kalau musafir itu, habis itu pergi balik, rupanya numpang kencing aja. Sholat maghrib dia, maka bapak dan ibu ikut sholat maghrib sama si imam tuh niatnya jamak qasar, jamak takdim. Setelah salam dia tegak, kalau sendirian qomat sendirian, kalau kebetulan rombongan angkat satu jadi imam. Sholat isya jamak qasar jamak takdim. Udah selesai. Kasusnya sekarang zuhur. Pas zuhur ikut imam jamak qasar jamak takdim. Berapa rakaat? 4. Tapi qasar 2 Pak Ustaz. Kenapa 4? Karena imamnya mukim. Imamnya mukim. Al-imam ju'ilal imam liutamma bi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kita ngikut imam. Imamnya 4, kita pun ikut 4. Nanti setelah salam tegak lagi jamak qasar jamak takdim, asarnya 2. Zuhurnya 4 karena ikut imamnya mukim. Tapi karena saya ustaz, imam itu tak mau maju. Tengoknya saya, ustaz salat. Silakan maju ustaz. Saya bilang saya ini musafir. Bapak yang mukimlah jadi imam. Tak apa-apa Pak Ustaz. Ustaz lah tetap maju. Akhirnya saya maju. Sholat zuhurnya saya 2 rakaat. Tapi makmumnya tetap 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya musafir. Makmumnya mukim. Makmum yang mukim itu tegak menambah 2 rakaat. Jangan bingung. Ini banyak makmum bingung. Tengoknya imam salam. Aku salam apa tidak ya? Nah, begitu kalau musafir. Berapa jarak kilometer musafir nih Pak Ustaz? 89 kilometer. Medan kisaran 160. Medan Pekanbaru 600. Yang tak percaya, hitung sendiri. Setelah sholat Idul Fitri, Idul Adha, apa boleh kita sholat duha? Sholat duha waktunya terbuka dari mulai syuruk lewat 15 menit 6:39 sampai 10 menit 15 menit menjelang azan zuhur. Zuhur 12:32 kurang 15, 12:15. Masih ada waktu duha. Jumlah rakaatnya tidak terbatas, unlimited edition. Tapi katanya ada yang mengatakan 2 rakaat Pak Ustaz. Hadis riwayat Abu Hurairah, "Ausani khalili, orang yang kucintai berpesan padaku jangan tinggalkan 2 rakaat." Katanya ada yang mengatakan 8 rakaat Pak Ustaz. Hadis Ummu Hani, Nabi salat 8 rakaat. Katanya ada yang mengatakan tak berbatas Pak Ustaz. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 rakaatin tsumma yazidu ma syaa." Nabi menambah sesuai kehendaknya. Jadi yang 2 ada riwayat, yang 8 ada riwayat, yang batas. Jadi Idul Adha, Idul Fitri, kapan mau dia laksanakan ditambahnya lagi, maka tetap boleh sholat duha. Apakah batal wudu suami istri kalau bersentuhan, Pak Ustaz? Aula mastumun nisa, kalau kau menyentuh perempuan, menurut mazhab Hanafi tak batal. Karena makna la mastumun nisa di situ bukan menyentuh kulit, maaf maaf maaf maaf maaf, cakap makna la mastumun nisa jima, berhubungan kelamin baru batal. Hanafi. Mazhab Maliki mengatakan bersentuh kulit kalau bersyahwat baru batal. Kalau tak ada syahwat tak batal. Kebetulan kawan-kawan saya dari Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mereka tarjihkan mazhab Maliki ini dalam masalah bersentuhan. Makanya dia sebelum pergi ke kantor, salam, mama, papa pergi dulu ya. Sampai di kantor sholat duha aja. Kok tak uduk lagi? Tak batal kok. Aku tak nafsu sama tadi waktu salam. Mazhab Syafi'i, makna la mastumun nisa, bersentuhan kulit, bernafsu ataupun tak bernafsu, batal. Al-Wasliyah pakai mazhab Syafi'i. Makanya asal bersentuhan, batal. Apalagi tinggal di Medan, Sungai Deli, di tepi sungai, air banyak. Saya jelaskan tiga-tiga ini supaya kita tak berkelahi masalah ini. Nanti datang orang jamaah tabligh dari India, Pakistan, Bangladesh, mazhabnya Hanafi, tak kita salahkan. Dia misalnya jalan sama istrinya, lalu kemudian pegang tangan, lalu kemudian dia sholat, oh ini aliran sesat ini. Karena kita berwudu, dia tak berwudu. Selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Ustaz sendiri pakai yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Asal bersentuh, batal. Saya wudu balik. Asal bersentuh, batal. Saya wudu lagi. Tapi dia tak salahkan Hanafi dengan Maliki. Guru-guru saya di Maroko mazhabnya Maliki. Gimana mau saya salahkan mazhab Maliki? Salah mazhab Maliki. Murid durhaka lah saya. Saya pegang mazhab Syafi'i. Apa kelebihannya kalau Ustaz pegang mazhab Syafi'i dalam kasus ini? Setan tak bisa menggoda. Habis salaman, saya wuduk lagi. Datang setan, wuduk kau batal, wuduk kau batal, wuduk kau batal. Enggak, aku dah ambil sembahyang. Tapi kalau tak wuduk lagi, wuduk kau batal karena tadi kau nafsu. Tidak, ada sikit gitu. Semoga Pak Ustaz dirahmati Allah, amin. Pak Ustaz, saya ibu rumah tangga, umur 52 tahun. Bagaimana cara menjaga istiqomah? Sering-sering ziarah kubur, apalagi yang suka ke mall, sering-sering nengok ziarah kubur. Pergi ke tempat belanja, shopping, mengejar dunia. Mau itu, mau ini, mau itu, mau ini. Sampai tas kulit, baju, 3 lemari. Mati, habis diambil bini abang itu yang baru. Tapi kalau kita mengingat mati, secukupnya hidup bersahaja. Adapun kelebihan duit, berikan, bayarkan sekolah anak yatim. Kasih makan fakir miskin. Membuat kita istiqomah. Sering-sering menengok orang sakit, sering-sering menengok orang mati, sering-sering mengingat mati, dihidupkan pengajian-pengajian. Siapapun ustaz yang berceramah ke masjid ini, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk sikit, diampunkan Allah SWT. Apa hukum menyambut tahun baru, Pak Ustaz? Tahun baru Hijriah, sepakat ulama, diawali pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat, malu kita tak punya kalender. Akhirnya bermusyawarah sahabat, ditetapkanlah 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Hijrah namanya. Adapun Masehi, kita baru pakai kalender Masehi sejak Republik Indonesia ikut anggota PBB. Dulu nama kalendernya itu kalender Julian, karena Julian itu adalah Kaisar Romawi yang membuat kalender Julian. Bulan 1 dibuat nama patung namanya Januari. Januari itu kepalanya 2. Carilah patung Januari di internet. Patung Januari, kepalanya 2, satu ke muka, satu ke belakang. Itu maka dibuat dia bulan 1 karena dia meninggalkan 2019 menatap 2020. Romawi punya, sebelum Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian kalender Julian ini diambil dari Romawi, dibawa ke Vatikan Roma pada masa Paus Gregorius. Makanya kalender itu berubah, sekarang namanya menjadi Gregorian Calendar. Dari Kaisar Julian ke Paus Gregorius. Ketika terbentuk PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender mana. Akhirnya disepakatilah pakai kalender Gregorian Calendar. Dikirimkanlah ke seluruh dunia memakai kalender. Supaya sepakat, jangan sampai salah tanggal. Nanti jangan sampai PBB pakai Gregorian, Indonesia pakai Hijriah. Akhirnya clash, supaya sepakat tanggalnya, dipakailah seluruh anggota PBB memakai Gregorian kalender. Supaya tahu kita sejarah kalender ini datangnya dari mana, Romawi, Vatikan, barulah sampai ke kita. Makanya surat-surat Sultan dulu, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Langkat, Iskandar Muda Aceh, bahkan Sultan Jogja, semuanya pakai kalender Hijriah atau kalender Jawa, tahun Saka. Nah, ini tentang sejarah kalender. Tapi gubernur bupati kita di Indonesia sudah bagus banyak. Malam tahun baru itu supaya anak muda tidak mabuk, tidak geng motor, tidak pesta narkoba sampai pagi, dibuatlah acara zikir. Tahun lalu 2019 wali kota Langsa membuat zikir bersama Live TV One tahun lalu, supaya anak-anak muda ini dialihkan perhatiannya. Kalau tidak mereka mabuk sampai pagi. Kertas terakhir. Saya menyukai pekerjaan saya, tapi tidak dengan atasan saya. Berdasarkan sumber terpercaya, terkesan tak bertanggung jawab dan berkhianat. Bagaimana sikap yang disukai Allah yang harus saya lakukan dalam menghadapi pemimpin yang munafik seperti ini, Pak Ustaz? Man ra'a minkum mungkaran. Kalau kau menengok kemungkaran, munafik, zalim, aniaya, berarti dia mungkar. Kalau kau tengok kemungkaran di depan matamu, apa yang kau lakukan? Fal yughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau sanggup dengan tangan, robah. Tak sanggup merubah dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Bercakap, ngomong, sanggup tak? Speak up. Ngomong pun tak sanggup, fabi qalbi, diam dengan hati. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diganti Allah dengan yang lebih baik. Amin. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Sanggup dengan tangan, robah. Tak sanggup dengan tangan, lisan. Tak sanggup dengan lisan, dengan iman dalam hati. Begitu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah ada tuntunannya dalam Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan tak banyak untuk bekal kalian, kata Nabi. Dua saja. Inta masaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, tak akan sesat untuk selamanya. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Terus hidupkan kajian-kajian tafsir hadis di masjid, di rumah kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salih.